cahaya ilahi. Bila hati penuh dendam, bagai api dalam sengkam, penuh bara kehancuran, hidup pun jadi mengerikan. Tapi bila memaafkan, batin tentera menyejukkan. Asal lawan jadi kawan, hidup damai kita rasakan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati iri dengki, tak rela orang dapat rezeki. Tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Namun hati yang bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Apalagi bila kita akur, negeri ini akan segera makmur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bermusuhan, kedamaian hanya impian. Sibuk saling melumpuhkan, negeri amduk memilukan. Namun bila hati bersatu, kekuatan kan terpadu. Kita bangkit untuk maju, bangun negeri yang kita rindu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi.